Pemirsa, seperti Anda ketahui, acara kita ini disaksikan oleh begitu banyak orang di seluruh Indonesia. Dan kini telah bergabung bersama-sama dengan kita, ada penelpon dari Makassar, Ibu Yeni, Pak. Silakan. Silakan, Ibu. Selamat malam, Ibu Yeni. Ya, kita coba sekali lagi. Untuk Ibu Yeni di Makassar, selamat malam. Halo? Oke, mungkin terputus sepertinya. Tidak apa-apa, Ibu Yeni, kita tunggu lagi teleponnya ke sini. Dan kalau begitu kita beralih ke rekan-rekan yang berada di studio. Saya persilakan untuk berikan pertanyaan. Silakan, Bapak. Salam super, Pak Mario. Salam super. Saya Teddy Amri, Pak. Dari Jakarta. Ya, yes, Bapak. Yang ingin saya tanyakan, dulu sewaktu saya kecil, sepupu saya mendatangi saya dan menunjukkan telapak tangannya dengan garis tangan M dan menyatakan bahwa jika dia dewasa akan menjadi miskin. Lalu dia memeriksa garis tangan saya juga M dan saya katakan ini makmur. Oke. Okay. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan orang dewasa yang pesimis cenderung akan membayangkan hidupnya sewaktu dewasa seperti orang tuanya. Betul. Ya. Yang saya ingin tanyakan bagaimana melindungi pikiran anak-anak yang ceria itu dari lingkungan orang dewasa yang pesimis dan untuk anak-anak yang sudah terlanjur membayangkan kehidupan dewasanya seperti orang tuanya yang mungkin kurang beruntung untuk kembali ceria sehingga kita memiliki bangsa yang lebih baik di masa depan. Kesini, Pak. Kesini. Sahabat Indonesia yang super, kalau orang mau baca garis tangan kanan atau kiri? Yang digunakan. Kiri, berikan tangan kiri saya. Pastikan kamera bisa melihat, karena ini cara mengenali keberuntungan Anda yang tidak mungkin salah ya. Perhatikan ini. Ini ada garis ini, jangan lihat garis ini. Garis yang satunya lagi. Nah, garis yang satunya ini menunjuk ke garis berikutnya toh? Ya memang, pasti. Gitu. Nah, titik ini paling penting dalam kehidupannya. Karena artinya, kalau dia uangnya banyak, dia kaya sekali. Super sekali, Pak Mario. Garis tangan itu berubah. Mengapa Anda bergantung pada sesuatu yang hanya merupakan cerminan dari cara Anda menggenggam? Orang yang garis tangannya dalam, dibaca sebagai orang yang bersungguh-sungguh. Pasti karena dia kalau pegang apa-apa, erat. Makanya dalam. Nah, orang yang lipatannya itu pasti orang yang lemes. Pernah lihat orang kalau bersalaman seperti ikan mati tangannya? Good, demikian juga garis wajah. Tinggi mana pangkatnya orang yang tegak kepalanya dengan yang maju? Tinggi yang tegak karena sering bilang masa gitu aja gak bisa. Kalau yang maju kan apa, apa, apa? Oke? Okay? So, jadilah pribadi yang membuktikan bahwa mereka yang tidak berpengetahuan mengenai masa depan itu